الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله ما لنجدكم كجيان لك ثلاثة أصول كريا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى kita sampai pada pembahasan tentang hijrah dan telah lalu seputar masalah dan hukum-hukum hijrah. Berikutnya beliau jelaskan falamman safarra bil madinah umira bi baqiyati syara'il islam مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. Setelah itu beliau ketika telah menetap di Madinah diperintahkan kepada beliau syariat-syariat Islam yang lainnya seperti zakat, puasa, haji, adab, jihad, amar ma'ruf, nahi munkar dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Semua itu diwajibkan dan diperintahkan di Madinah. Akhada ala hadha ashrat minni. Beliau sebutkan demikian syariat terus diperintahkan diturunkan rasul-rasul di Madinah selama 10 tahun beliau tinggal di Madinah. Wa ba'da tuwfiya sallallahu alaihi wa sallam wa dinuhu Allah. Setelah 10 tahun beliau pun wafat, tetapi agamanya kekal abadi. Wa hadza dinu, dan inilah agama beliau. Sampai sekarang kita dan setiap muslim mendapatinya segar, fresh, tak akan kau dipetik hari ini. Terjaga. La khaira illa jallal ummata alaih. Sehingga tidak ada kebaikan kecuali dia telah ajarkan pada umatnya. Wa la syarra illa abdara min. Tidak ada kejelekan kecuali beliau telah ingatkan umatnya darinya lebih jauh. Wal khairu alladzi dalla alaihi, dan kebaikan yang telah beliau ajarkan pada umatnya at-tauhid, adalah perkara tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah, dan segala yang dicintai dan diridai Allah. Setiap amalan itu dicintai Allah, setiap amalan yang diridai Allah pasti telah beliau mengajarkan pada umatnya. Wa syarrul ladzi khabbaraha min asyirku wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa yahba, dan kejelekan yang beliau ingatkan adalah kemusyrikan dan segala yang dibenci Allah. Yang dimurkai Allah pasti beliau telah jelaskan. Barakallahu lana fika, beliau diutus Allah kepada seluruh umat manusia. وَقَرَّضَ عَقَرُ عَلَى جَمِيعِ سَقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Dan Allah wajibkan untuk taat kepada beliau seluruh dari kalangan jin dan manusia, diwajibkan taat dan mengikuti beliau. Wajarilu qawlu ta'ala, ini berdalilkan firman Allah, Qul ya ayyuhannasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, aku ini utusan Allah kepada kalian semuanya. Dalam Al-A'raf 158. Wa kamalallahu bihi din, dan Allah sempurnakan dengan beliau agamanya. Dalilu qawlu, berdasarkan firman-Nya, Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Dalil ala mauti, adapun dalil tentang kematian beliau, beliau telah wafat sallallahu alaihi wasallam, firman Allah dalam Az-Zumar 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, engkau pasti mati dan mereka pun juga pasti mati. Tuma innakum yawma qiyamati inda rabbikum taqtasimun, kemudian kalian di hari kiamat di sisi Allah Rabb kalian, kalian akan saling bermusuhan. Wa an-nasu idza matu yub'atsun, dan manusia jika telah mati pasti akan dibangkitkan nanti di hari akhir untuk sudah dan mempertanggungjawabkan segala yang pernah mereka lakukan di dunia. Berdalilkan firman Allah dalam Qoha 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami ciptakan kalian, yaitu dari bumi, dari tanah awal mula ciptaan manusia ada. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah pula kami kembalikan kalian untuk tumbuh, dan dari tanah itu pula kami akan keluarkan kalian nanti dari kebangkitan, dihidupkan kembali dari tubuh kalian, kemudian menjalani perhitungan kita. Juga firman Allah dalam Nuh 17:18, wa Allahu akhrajakum min al-ardi nabata ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا, dan Allah yang menumbuhkan kalian dari bumi, kemudian mengeluarkan kalian ke bumi itu, dan akan mengeluarkan kalian lagi dari bumi, dari kubur. وَبَعْدَ الْبَعْدِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُونَ بِعَمَلِهِمْ, setelah tetap kita dari kubur mereka, di situ kita di situ jaza pembalasan masing-masing. Yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan di bawah Allah, kenikmatan surga. Yang berbuat maksiat dan dosa, menentang dan menyalahi perintah Allah dan ajaran Rasul, ia akan dibalas dengan kejelekan, ada neraka. Jadi ini Allah berdasarkan firman Allah An-Najm 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajzi alladhina asaa'u bima 'amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna. Dan bagi Allah seluruh yang di langit dan di bumi, untuk Allah balas orang-orang yang melakukan kejelekan atas amalan mereka dengan kejelekan, dan Allah balas pula yang berbuat baik dengan kebaikan. Waman kadzdzaba bil ghaibi kafara. Sementara orang yang mendustakan kebangkitan ini, maka dia telah kafir. Yang meyakini dan menyatakan tidak ada kebangkitan, mati ya mati selesai, tidak ada kelanjutan setelah itu. Atau bahasa yang lebih luas yang biasa mereka gunakan, hidup cuma sekali, setelah itu mati selesai. Seakan tidak ada lagi kehidupan berikutnya untuk penanggungjawaban dan seterusnya. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an ayat 7, "Za'ama alladziina kafaru an laa yu'adzabu qul bala wa rabbina tu'adzabuna tsumma la tu'adzabuna bima 'amiltum wa dzalika Allah yazii." Orang kafir mengira kalau mereka tidak akan dibangkitkan. Allah katakan kafir yang menduga kalau dia tidak akan dibangkitkan, berarti kafir yang mengingkari kebangkitan ini. Katakan demi Rabbku, kalian sungguh akan dibangkitkan, kalian akan dikabari atas segala yang kalian pernah lakukan, dan itu mudah bagi Allah. Demikian Imam Muhammad rahimahullah sebutkan kembali di awal, bahwa ketika beliau telah menetap di Madinah, berangsur-angsur sisa-sisa syariat telah lengkap, yang lain satu demi satu diturunkan dan diperintahkan kepada beliau. Adapun zakat, ini diwajibkan di tahun kedua Hijriah setelah hijrah, yaitu zakat dengan pengertian yang ma'ruf yang ada. Artinya zakat dengan syarat-syaratnya, kapan orang yang berzakat, nisab-nisabnya berapa, kalau emas berapa, kalau perak berapa, kalau sapi, kambing, unta. Demikian pula berapa bagian dikeluarkannya, kepada siapa dialokasikan. Zakat dalam pengertian terperinci seperti itu, apa saja yang diwajibkan zakat, itu di tahun kedua diwajibkan. Disebut demikian karena kalau zakat secara umum, adanya zakat bahwa Allah wajibkan zakat, perintah zakat ada, namun itu di Mekah. Di Mekah sudah ada perintah zakat, tapi tidak perinci seperti ini. Ketika di Mekah belum ada nisabnya sekian, dikeluarkan sekian, diberikan kepada 8 asnaf yang Allah sebutkan. Belum ada itu di Mekah. Di Mekah cuma Allah kasih tahu ada zakat beban yang harus dikeluarkan dari harta kalian. Perinciannya seperti yang ini tahun kedua setelah hijrah. Dan di dalam surat Muzammil, dan dia makiyah turun sebelum hijrah, Allah sebutkan wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra wa astaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Sudah ada perintah dan ini Mekah, ada secara umum tanpa perincian hukum yang tadi tentang nisabnya berapa bagian. Bahkan di dalam Al-Ma'un Allah juga mengisyaratkan tentang zakat ini, seperti Allah sebutkan wa yamna'una al-ma'ruf, dicela Allah orang-orang yang menghalangi ma'ruf, dilarang oleh Allah orang itu untuk menahan ma'ruf barang-barang keseharian yang dibutuhkan, perabotan dapur atau rumah tangga, misal panci, bejana. Dicela oleh Allah ketika dia nggak mau pinjamkan, dia nggak mau bantu orang yang memerlukannya. Kan ini bentuk dari zakat, semakna dengan zakat. Jadi di Mekah sudah ada celahan-celahan terhadap orang yang mau mengeluarkan barangnya atau harta yang dia miliki. Ini makhluk. Demikian pula perintah tentang sedekah sudah ada. Ini juga jenis bentuk dari zakat. Demikian pula memberi makan fakir miskin. Ini juga di Mekah sudah ada. Semua ini mukadimah atau isyarat tentang adanya zakat dalam harta mereka. Tapi entar nanti tahun kedua Hijriah baru Allah sebutkan secara terperinci zakat itu. Harta mana saja yang terkena kewajiban zakat, karena tidak semua harta terkena zakat, tidak semua yang menghasilkan harta terkena zakat. Diperinci ini yang kena semua tidak. Kemudian tidak semua pula dari harta yang kena zakat ada zakat yang kami dibatasi nisab sekian baru kena zakat. Itu pun hanya sebagian kecil dikeluarkan sekian persen dikeluarkan zakatnya diberikan kepada asnaf delapan yang Allah sebutkan. Al-Muhim mukadimahnya sudah ada di Mekah. Detailnya nanti di tahun kedua Hijriah diwajibkan kepada umat. Kemudian yang kedua diwajibkan di Madinah pula puasa. Ya bukan di Madinah. Hijrah Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau dapati orang-orang Yahudi pada puasa Asyura 10 Muharram. Ditanya oleh Rasulullah, lima tasumu di hadapnya, kenapa kalian pada puasa hari ini? Mereka jawab, hada yaw najjallahu bihi Musa fasamahu Musa syukran fanahu nasumu kama samahu Musa. Hari ini kata Yahudi 10 Muharram, hari di mana Allah selamatkan Musa dan kaumnya. Maka sebagai wujud syukur Nabi Musa berpuasa kepada Allah. Maka kami pun sebagai pengikut Musa yang pengakuan Musa berpuasa di hari ini. Mendengar itu maka Rasulullah SAW katakan, nahnu ahabbu bi Musa minkum, kami kaum mukminin orang Islam lebih berhak kepada Musa daripada kalian, karena mereka dusta, mengaku-ngaku saja mengikut Musa dan pengikutnya Musa. Kada Musa beriman kepada Allah bertauhid, dia kufar musyrik. Kami lebih berhak kepada Musa ketimbang kalian. Maka Rasul pun berpuasa dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa Asyura 10 Muharram. Dan itu semula wajib di awal-awal. Sampai kemudian ketika turun perintah Ramadan kutiba oleh manusia, puasa Asyura menjadi sunnah. Ramadan juga diwajibkan di tahun kedua Hijriah. itu terjadi perang Badar tahun kedua Hijriah. Dan itu Asyura menjadi puasa mustahab, puasa sunnah. Dan untuk supaya beda dengan Yahudi, Rasul sunnahkan pula untuk puasa sehari sebelumnya Asyura 9 Muharram, sehingga 9-10. Namun tentang puasa Allah sebutkan, "Faman syahida minkum syahra falyashumhu." Dalam Al-Baqarah 185. Yang mendapati bulan itu Ramadan, maka hendaklah dia puasa di tahun kedua Hijriah. Itu wajiblah puasa. Yang ketiga beliau katakan, demikian pula diwajibkan di Madinah haji. Haji, sebagian ulama ada yang sebutkan diwajibkan tahun ke-6 Hijriah. Tahun ini ke-6, tahun yang turun padanya firman Allah dalam Al-Baqarah 196, "Wa atimul hajjata wal umrata lillah." Dan sempurnakan haji dan umrah kalian untuk Allah. Sempurnakan haji dan umrah kalian untuk Allah. Sebagian lain di dalam Allah katakan bahkan haji itu diwajibkan tahun ke-9. Belakangan kan mendekati wafatnya Rasul. Tahun ke-9 Hijriah, sehingga kejadiannya setelah Fathu Makkah, setelah kota Makkah dibuka, dikuasai Rasulullah dan kembali menjadi basis Islam dan kaum muslimin. Di surat Ali Imran Allah sebutkan tentang hal itu, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila." Dan bagi Allah, yang Allah wajibkan kepada segenap umat manusia yang beriman untuk haji kepada Allah, bagi yang mampu untuk melakukannya. Haji diwajibkan tahun ke-9. Tahun ini di tahun ke-9 dinamakan dalam sejarah atau sirah Amul Hubur, karena di tahun itu banyak utusan-utusan suku-suku, delegasi-delegasi berdatangan ke Rasulullah untuk tanya dan belajar Islam. Ini dari suku ini diutus delegasi 5 orang, 10 orang. Kami dari suku pulang jauh tempat kami, sampaikan kepada kami secara ringkas Islam itu apa, akan kami pelajari, kami hafalkan, kemudian akan kami ajarkan kepada suku kami. Sampaikan oleh Rasulullah ini secara ringkas. Hal-hal tahun itu disebut tahun Wuhu, karena banyaknya keputusan dan delegasi datang ke Rasulullah. Tahun ke-9 Hijriah itu kewajiban haji. Beliau di tahun itu tidak haji dan memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk haji dan memimpin umat ketika itu untuk haji. Sementara Ali diperintahkan untuk menemani Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau haji di tahun berikutnya, tahun ke-10 hujjah yang diistilahkan ulama syiroh hajjah yatimah, haji yatim di Rasul setelah tahun ke-10 hijriah diistilahkan haji yatim. Disebut demikian karena setelah itu layaknya anak yatim tidak punya lagi orang tua, tentunya kan tidak punya lagi saudara, orang tuanya meninggal. Haji beliau diistilahkan oleh ulama dalam sirah dikenal haji yatim karena setelah itu tidak ada lagi haji. Nabi Allah akhir haji beliau sallallahu alaihi wasallam tahun 10 hijriah. Dan dengan ayat ini yang benar seperti Imam Ibnu Katsir sebutkan dan para ulama yang menunjukkan kewajiban haji ayat ini yakni Imran tadi. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada dua penekanan itu tentang kewajibannya. Uslub, konteks yang Allah sebutkan dalam ayat walillah itu sudah kewajiban untuk Allah, Allah wajibkan kepada manusia. Ditekankan lagi ala nas, ini juga untuk kewajiban ala nas, sehingga betul-betul dikuatkan dan ditekankan kewajiban haji atas mereka dalam dunia. Dan ini yang benar bahwa haji diwajibkan tahun 9 hijriah. Adapun ayat tadi di Al-Baqarah 196 tahun ke-6 yang Allah sebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah kalian untuk Allah. Ayat tidak menunjukkan kewajiban haji, tetapi kewajiban menyempurnakan. Bukan dari awal, tetapi ketika orang sudah masuk, orang sudah memasuki ihram, sudah memasuki manasik, di tengah-tengah jalan, nah ini yang Allah sebutkan sempurnakan. Orang sudah umrah misalnya, dia sudah manasik, sudah pakai kain ihram, sudah sampai miqat di Dhul Hulaifah misalnya dari Madinah, sudah perjalanan ke Mekah, sudah masuk Mekah, belum tawaf misalnya, apa misalnya ada berita ini itu, sudah dia gagalkan, dia lepas umrahnya nggak jadi, sudah pakai baju biasa pulang misalnya, nggak boleh. Allah wajibkan sempurnakan, kamu sudah masuk, malah teruskan sampai selesai. Begitu pula haji, tanggal 8 misalnya 9 dia sudah cukup di Arafah, atau cukup belum selesai sampai asar misalnya ada kepentingan apa, kemudian dia gagalkan, sudah dia tanggalkan ihramnya, dia pakai baju biasa pulang, meninggalkan hajinya, tak boleh, dosa. Sempurnakan. Itu ayat ini tahun ke-6 hijriah turun. Bukan tentang pertama kapan haji itu diwajibkan. Ayat berbicara tentang orang yang sudah memasuki manasik. Nah, sementara kapan haji itu sendiri diwajibkan dari awal kalau dia melaksanakan, maka itu yang benar di tahun 9 hijriah ini tentang haji. Sehingga termasuk syariat yang belakangan sendiri turunnya haji. Kemudian ada ini juga diwajibkan di Madinah di fase Madinah setiap Madinah termasuk kisahnya. Ketika mereka pada mimpi melihat azan yang begitu disebutkan semula mereka memanggil azan dengan kentungan, ada dengan lonceng, bel, kain kemudian diajarkan kepada mereka adzan. Akhirnya disampaikan ke Rasulullah SAW apa yang mereka lihat dalam mimpinya. Maka Rasulullah katakan, laqad ra'aitu anna ru'yakum fatawafa 'ala al-adzan. Aku melihat mimpi kalian sama. Beberapa dari sahabat mimpi sama azan. Maka aku melihat ini syariat dari Allah dibenarkan oleh Rasulullah SAW dan ditetapkanlah azan sebagai syiar untuk memanggil muslimin guna sholat lima waktu di masjid-masjid mereka. Tidak ada panggilan lain selain itu. Dan disebutkan ini tuh alat-alat yang semula mereka gunakan, lonceng, kentungan atau yang semisal itu, serupa dengan itu, kentung, semua ini jahiliyah, tidak ada contoh dari Rasulullah untuk memanggil azan, memberitahu umat telah masuk waktu sholat hanya azan, dan itu yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jihad juga diwajibkan di Madinah, dan jihad ini dia punya tahapan-tahapan sendiri dalam kewajibannya. Berangsur-angsur Allah perintahkan, tidak sekaligus. Semula mereka memerintahkan sabar menghadapi arogansi dan kekejaman kufar musyrikin. Kemudian izin untuk membela diri jika disakiti, balas. Terus demikian berangsur-angsur sampai kemudian Allah perintahkan mereka untuk memerangi, ini memulai memerangi kufar, untuk mendakwahkan dan menyampaikan Islam kepada mereka. Setelah mereka punya kekuatan, setelah mereka mapan imannya dan akidahnya, panjang kisahnya. Demikian pula diwajibkan amar ma'ruf dan nahi munkar dan syariat-syariat yang lain. Semua itu di Madinah. Dengan demikian Rasulullah SAW selama di Mekah 13 tahun beliau terus berdakwah kepada tauhid, melarang mereka dari syirik. Sholat diwajibkan memang di Mekah, dan itu tahun ke-10 dari kenabian beliau, tahun ke-10 di Mekah. Adapun syariat yang lain, terutama yang zahir, syariat-syariat yang terlihat yang tampak, kebanyakannya di Madinah. Demikian pula larangan-larangan yang ada, larangan zina, khamr, minuman keras, riba, dan yang lain-lain di Madinah. Dan ini cukup menunjukkan kepada kita betapa pentingnya arsi dan tauhid, betapa pentingnya arti dari aqidah. Bisa dibayangkan 10 atau 13 tahun Rasulullah SAW terus menanamkan dan berdakwah kepada tauhid ini selama di Mekah, dan tidak ada syariat turun ketika itu. Di dalam perkara-perkara perintah, larangan, banyak di dalam agama ini tentunya, dan semua itu kebanyakan hampir keseluruhannya perinciannya ini di Madinah. Demikian pula perkara-perkara muamalah, jual beli, dagang, cara mana yang boleh, transaksi mana yang tidak boleh, begini, daging yang ini, daging yang itu, karena banyak cara dan teknis orang berdagang, tidak semuanya diperbolehkan, tidak semuanya pula dilarang. Ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Ini di Madinah. Demikian pula masalah-masalah ijtimaiyah, masalah sosial seperti pernikahan, perceraian, khulu, hubungan suami istri, sekian banyak syariat yang Allah tentukan hampir keseluruhannya di Madinah. Semua itu diturunkan di Madinah. Tapi tauhid di Mekah ditekankan dan didakwakan kepada mereka selama 13 tahun lamanya. Padahal kalau dilihat tauhid ya cuma satu. Intinya perintah untuk mereka beribadah hanya kepada Allah, hanya menuhankan Allah, dan mengingkari segala bentuk sesembahan dan peribadatan kepada selain Allah. Ini cuma satu ini. Tapi begitu pentingnya hingga 13 tahun ditanamkan terus ini di hati mereka. Sementara syariat Islam banyak dan perinciannya macam-macamnya banyak sekali. Waktu yang hanya 10 tahun di Madinah semuanya diletakkan di situ. Sebenarnya kalau orang mau main hitung-hitungan kan, yang ini lebih banyak, karena sebenarnya kan turun di waktu yang lebih banyak, 13 tahun. Tapi justru semua itu di Madinah. Yang ini cuma satu, justru di selama 13 tahun menunjukkan pentingnya nilai satu ini. Satu tetapi dia jantung dan inti sari yang bahkan menentukan syariat-syariat yang lain apakah benar diterima ataukah akan ditolak. Satu ini penentunya. Jika tauhidnya benar terjaga, akan bermanfaat, akan diterima amal soleh dia, sholatnya, zakatnya, puasanya, dan yang lain-lainnya. Tetapi jika tauhidnya rusak, hancur, hatta dia sholat seperti apa, hatta dia zakat bermal seperti apa, percuma. Makanya kemudian terus ditanamkan dan ditekankan dakwah pada tauhid ini selama di Mekah dan berkelanjutan hatta setelah di Madinah. Makanya Aisyah katakan bahwa mereka umat ini, jika kemudian syariat-syariat Islam ini diturunkan di Mekah, nolak semua mereka. Wabulu riba, harta, rentenir, wabulu zina, wabulu khomer, mabuk-mabukan. Karena mereka khomer, ahli dalam minuman keras dan bukan sebotol dua botol seperti yang disebutkan dalam sejarah. Teman-teman mereka kalau main komer ini satu drum bir anggur, ini bir dari madu, ini bir dari korma, gila-gilaan. Tapi senangnya dengan umur luar biasa. Demikian pula yang lain, renta sholat, gada. Kalau ini dituangkan ketika mereka masih di Mekah, mereka akan tolak. Tak boleh lewat riba, orang lewat bisa. Tak boleh sama, ini senangkan kami. Harus rasa dong enaknya kami yang keras. Keringat, banting tulang, harus keluarkan harta. Tak akan kami keluarkan. Disuruh haji, enggak mau. Ketika belum tertanam tauhid dan iman dalam hatinya, enggak akan mereka nuruti. Tetapi ketika tauhid itu sudah benar, tertata rapi dan tertanam baik dalam kalbunya, dia mengerti konsekuensi daripada tauhid, arti daripada iman, dia paham betul, dia kenal betul Allah, dia jaga betul hubungannya dengan Allah, ketaatan, gampang semua itu. Kondisi jiwa raga mereka siap. Disuruh sholat, sampainya wafatnya, zakat, sampainya wafatnya. Jangan riba, tinggalkan riba. Tidak boleh khamr, tinggalkan khamr. Dan tidak kepalang tanggung. Dibuang oleh mereka khamr itu. Hingga disebutkan kota Madinah banjir khamr. Karena teman-teman dibuang oleh mereka. Gampang mereka juga. Karena ada sesuatu yang tertanam dalam dirinya. Tauhid. Apapun yang diperintah dari Allah, apapun yang datang dari Rasulullah SAW, mereka taat. Gampang. Transaksi secara seperti ini tidak boleh, mereka tinggalkan. Kalian harus begini, zakat, mereka taat. Ketika sudah tertanam tauhid kuat, ringan untuk disuruh taat, gampang untuk beribadah. Karena semua itu syariat syariat Islam, perintah-perintah, larangan itu semua konsekuensi dari tauhid. Tuntutan jika Anda bertauhid benar kepada Allah, beriman, ya konsekuensinya taati syariat-syariatnya, zakat, puasa, haji, ini itu, tinggalkan larangan-larangan yang riba, khamr, zina, ini konsekuensi. Sehingga tauhid ini induk poros. Makanya pentingkan sekali satu, tetapi dia penentu, penentu jantungnya. 13 tahun ditempa oleh Rasulullah SAW di Mekah. Bahkan ketika di Madinah, bukan berarti setelah Mekah selesai dan tauhid tidak ada lagi dipentingkan. Nah, di Madinah terus terbukti ketika beliau sampaikan kepada para sahabatnya, man yuridun min dzilqalqa, siapa yang bisa menenangkan aku dari dzilqalqa. Dzilqalqa ini nama berhala aku yang waktu itu disembah di daerah Yaman, di negeri Yaman masih ada patung berhala dituhankan selain Allah. Bisa Rasulullah gak tenang jiwa beliau di Madinah. Makanya beliau tawarkan kepada sahabat, siapa yang bisa menenangkan aku, hancurkan berhala itu. Dan sebagian sahabat berangkat menghancurkannya. Menunjukkan beliau gak tenang dengan adanya kemusyrikan, masih adanya sesuatu yang dituhankan selain Allah, diibadai tauhid. Demikian setelah itu, setelah 10 tahun di Madinah, wafatlah Rasulullah SAW dalam keadaan agama yang beliau emban tetap kekal terjaga di jalan Allah. Di dalam perkara ini Rasulullah SAW kita diperintahkan untuk bersholawat dan salam kepada beliau. Kalau sholawat itu dari Allah untuk beliau, maka maknanya adalah ujian. Allah menguji beliau fil malaikat a'la, di hadapan para malaikat. Kalau untuk dari kita, dari kaum ini, maka maknanya doa agar beliau mendapat rahmat. Ini doakan agar Allah memberi ini rahmat dan keutamaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau selawat Allah juga diartikan doa, enggak benar. Maknanya negatif. Kalau dikatakan Allah berdoa untuk Rasulnya, lah yang didoain Allah siapa? Namanya doa permintaan dan bawa ke atas. Kalau Allah yang berdoa, berdoa pada siapa? Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Allah yang maha tinggi dan yang tertinggi dan maha kuasa. Dari Allah, makna salawat Allah itu pujian kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sirah beliau wafat di pelukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah katakan Rasulullah wafat, kepala beliau di antara dagu dan dadaku, badan beliau berbaring meletakkan kepalanya di pelukan Aisyah, istri beliau yang beliau cintai. Beliau adalah umum ini hingga kita kaum mukminin sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu beliau wafat, tetapi agama beliau yang beliau ajarkan tetap kekal. Beliau wafat karena Allah telah menentukan kematian itu kepada setiap yang bernyawa. Firman Allah, kullu nafsin dzaiqatul maut, setiap jiwa pasti akan menghadapi atau merasakan kematian. Dan bahkan secara khusus Allah sebutkan dalam ayat tadi Az-Zumar 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sungguh kamu itu pasti mati dan mereka pun juga pasti mati. Juga Allah sebutkan dalam Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa'in mata aw qutila falaqtum ala aqabikum wa may yaqlib ala aqibaihi fala yadurru Allah shay'an. Muhammad adalah seorang rasul yang didahului oleh para rasul-rasul sebelum beliau. Maka apakah ketika kalau beliau meninggal atau terbunuh dalam peperangan, kemudian kalian akan berpaling, murtad karena kematian Rasulullah, yang berpaling dari agamanya tidak akan merugikan Allah, yang merugikan dirinya sendiri. Ayat-ayat ini semua jelas menunjukkan bahwa beliau telah meninggal dunia. Ini perlu, dan dalil yang tersebutkan tadi dalam Az-Zumar, juga Ali Imran, Karena sebagian orang, sebagian kaum muslimin meyakini kalau Rasul itu masih hidup, belum mati, atau masih bisa untuk hadir dan datang di acara-acara mereka, atau arwahnya, nyawa beliau yang diyakini hadir datang di acara-acara tertentu yang mereka adakan. Makanya yang mereka istilahkan, ini biasa ada di tarekat-tarekat sufi dan misalnya, mereka sebutkan hadroh. Hadroh itu artinya hadir kehadiran, artinya yang mereka yakini kehadiran Rasulullah di majlis mereka, sambil mereka baca sholawat, baca ini itu, lebih pejasnya lagi ketika mereka sambil tabuh benderang, sambil tabuh terbang, jidor dan lain sebagainya, apa namanya, kerenceng-kerenceng, sambil kemudian puncak kemeriahan itu kemudian datang Rasulullah setelah keyakinan mereka. Karena Rasulullah senang dengan muslim dan nyanyian-nyanyian kesudah yang mereka bawakan, layaknya orang-orang fasik yang menyanyi lagu-lagu dan musik-musik semacam itu. Atau di kalangan mereka biasa kalau mereka adakan, kalau sudah puncak acara dan syekhnya meyakini datang Rasulullah SAW di majlis, mereka mula duduk begini sambil baca ini, baca itu, melantunkan ini itu, sudah berbeda. Begitu sampai pada puncak yang diyakini Nabi datang, dia akan katakan mahalul qiyam, waktunya berdiri, dan berdiri semua mereka. Kamu saksikan di majlis mereka, mulai duduk begini, sekali ini itu, begitu pemimpinnya bilang mahalul qiyam, berdiri semua, berdiri itu sambil terus menyanyikan ini, ini itu. Jadi keyakinan mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW hadir di majlis mereka. Kita orang masih bisa hadir. Bagaimana caranya? Yang meyakini ini berarti mendustakan Quran, mendustakan Al-Quran. Quran menyatakan Rasul kau meninggal dan semua mereka meninggal mati. Yang namanya mati, dia tidak akan bisa berbuat ini itu, untuk datang, untuk pergi, untuk beraktivitas gerak ke sana kemari. Beliau di Madinah sana kuburnya, bagaimana kita terbang dan datang ke masjid di sini, yang satu lagi mungkin punya masjid di Jakarta sana, yang satu di Sumatera, di Kalimantan, belum lagi yang di negeri lain, yang di Yaman sana, di Hadramaut, belum lagi yang di Turki, belum lagi yang tak di mana lagi. Bagaimana caranya? Belum lagi mungkin di satu waktu yang di sini sedang bikin acara Hadramaut, yang di Surabaya saja gampangnya misalnya, sekian majlis, dia punya majlis di sini, yang satu di daerah mana, Perak sana misalnya, yang satu punya majlis lagi di Sumber sana misalnya, yang satu di siapa datangnya. Pengingkaran dan dustaan terhadap Al-Qur'an Al-Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Makanya dijelaskan bahwa setelah hari ini selesai, beliau meninggal dunia. Apa? diambil nyawanya dan kembali ke rahmat Allah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi mereka ini perkara besar kalau kamu sampai berani katakan Rasulullah telah wafat mati. Marah mereka, enggak terima. Orang sufi ini enggak akan terima kalau bilang Rasulullah mati, Rasulullah telah wafat meninggal dunia. Perkara yang bagi mereka itu seperti kemungkaran besar. Quran juga. Bukan ucapan saya, bukan ucapan kamu. Quran mengatakan Allah, ayat di dalam Quran nah mengatakan Rasul telah meninggal. Salawatullah wa salamu alaihi. Hanya saja tentunya beliau setelah kematiannya ada dalam kehidupan barzakh, di alam barzakh yang tentunya kondisi beliau kondisi yang sempurna dalam kehidupan barzakhnya dan jauh lebih mulia, lebih utama dibanding para syuhada mati syahid. Beliau jauh lebih utama dan lebih mulia dari mereka semua. Kembali kepada pembahasan tadi bahwa dengan kematian Rasul agama telah sempurna, tidak ada kebaikan kecuali telah beliau ajarkan, tidak ada kejelekan kecuali telah beliau ingatkan kepada umatnya. Dan ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin rahimur rahim. Telah datang Rasul kepada kalian dari diri kalian sendiri, berat baginya untuk mendapati sesuatu yang menyulitkan kalian. Beliau sangat antusias untuk kebaikan kalian, dan kepada kaum mukminin beliau sangat kasih sayang, sangat cinta, sehingga perkara-perkara kebaikan yang itu bermanfaat bagi mereka pasti akan beliau ajarkan. Perkara-perkara jelek yang itu berbahaya untuk mereka pasti beliau ingatkan. Bahkan kalau itu perkara-perkara duniawi, orang kalau sudah loyalitas seutuhnya, antusias kebaikan yang benar-benar diberikan, dia tidak ingin orang yang dia cintai ini berada pada sesuatu yang seharusnya dia lebih sempurna. Makanya semua Rasulullah dalam perkara duniawi, tidak ada hubungannya dengan akhirat, tidak ada hubungannya dengan agama, melarang para sahabat untuk mengawinkan kurma. Karena capek dilihat Rasulullah, kalian ngapain kalian begini? Karena biasanya rata-rata makruf, kurma itu harus dikawinkan pohon kurma. Dia harus panjat tinggi pohon kurma, naik. Setelah itu apa namanya pejantannya pohon itu apa namanya? Penangkari yang harus dikari atau penangkari yang itu jantannya. Kalau betinanya putih, dia harus naik. Penangkarinya itu harus dibuka, buka begini, diambil, kemudian pindah ke pohon yang bakal berbuah kurma betinanya itu. dikawinkan, maksudnya itu senang saya masih putih dari baru nanti akan berjuang. Tanpa itu tidak akan bisa berjuang. Ketika melihat itu Rasulullah kasihan, ngapain kalian begini? Capek, naik, turun, gitu. Biarkan saja ini. Sahabat mengira ini mungkin wahyu, mungkin ini. Dituruti Rasulullah SAW. Gagal panen tahun itu. Nah, kemudian Rasulullah katakan, antum a'lam bi umri dunia. Kalau begitu kalian lebih tahu urusan dunia kalian sendiri. Yang kita inginkan di sini para ulama menyebutkan siap kata dalam perkara dunia saja Rasulullah ingin kebaikan, maunya Rasul supaya kalian tidak capek, supaya kalian tidak benar. Rasulullah tidak senang melihat kalian naik turun di tersiksa, hanya berlarang. Walaupun dalam hal ini mau tidak mau namanya kurma harus begitu. Intinya dalam perkara dunia saja Rasulullah ingin mana yang terbaik bagi kalian. Nah, kalau di urusan akhirat, urusan kalian bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana agar kalian mendapat pahala, bagaimana kalian selamat dari murka Allah, jauh dari azab, agar kalian masuk surga, agar kalian selamat dari neraka, tentu Rasul lebih semangat untuk mengajari kalian itu. Karena tidak ada kebaikan kecuali pasti beliau telah ajarkan. Tidak ada kejelekan kecuali pasti beliau telah peringatkan umat untuk menghindari jauh darinya. Sampai perkara-perkara obat saja, misalnya buang air, diajarkan dari hadis Salman. Ketika orang Yahudi bilang, memangnya Nabi kalian mengajari kalian segala sesuatu? Kata Salman, iya. Sampai masalah kiroh, masalah diabul, diajarkan kepada kami. Karena ini kebaikan bagi mereka. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, kami dilarang istinjak dengan tulang atau dengan kotoran binatang. Karena biasanya di Arab kotoran binatang itu kalau sudah kering, ya kalau orang jahiliyah dulu biasa menggunakan kotoran unta yang sudah kering. Kering betul kayak apa ya? Kamu tahu kotoran sapi kering kan nyeret ke air, ya. Karena itu biasa mereka gunakan untuk istinja, untuk membersihkan selang kencing atau selang BAB digunakan itu. Rasulullah larang karena itu makanan jin atau binatang yang jin. Lakannya jelas. Asyik. Perkara-perkara kecil itu pun diajari oleh Rasulullah ini jangan begini. Itu bukti betapa antusiasnya beliau, semangat beliau untuk kebaikan kalian. Yang baik diajarkan, yang jelek akan beliau ingatkan agar dijauhi oleh umatnya. Sampai perkara-perkara kejelekan tentang dajjal misalnya, bahaya dia dan kejahatannya saja. Sahabat sempat besar dan besar. Kata Rasulullah SAW, in kharaja fikum wa ana al fa ana ajizu lakum. Kalau sekarang dia keluar, Dajjal keluar sekarang, aku mati hidup aja. Jangan khawatir, aku yang menghadapi dia. Akan aku bunuh dia. Aku lindungi kalian. Karena beliau tidak ingin kejahatan dan kejelekan menimpa mereka. Aku yang akan menghadapi. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika aku telah meninggal, dia keluar maka setiap orang melindungi dirinya sendiri. Al-Muhim itu Rasulullah. Dalam sirah, jika di Madinah terdengar sesuatu, ini biasanya kalau malam hari ada suara kuda atau apa, dikhawatirkan ada musuh tiba-tiba masuk, dia ramai itu. Sahabat baru bangun mau menyiapkan kudanya atau senjatanya, tiba-tiba mereka tidak dapat Rasulullah pulang kembali dari arah sana yang didengar suara itu. Rasulullah tenang, kalian tidak ada apa-apa, tidurlah kembali. Sudah dihadap oleh Rasulullah, sudah diperiksa. Kalau dikhawatirkan itu musuh, kalau dikhawatirkan itu serangan yang gagal, Rasul sudah dihadap. Begitu semangatnya beliau untuk kebaikan kalian. Makanya jika orang mengimani dan memahami ini, gampang, enak. Dia ingin kebaikan, kamu ingin manfaat dan kemaslahatan dunia akhirat, kamu inginkan surga, kamu inginkan pahala keridhaan Allah, ikuti saja Rasulullah. Jangan nambah-nambah, jangan mengubah-ubah, jangan mengurangi. Kamu ingin selamat dari neraka, ada tinggalkan yang dilarang Allah, tinggalkan yang dilarang Rasulullah SAW, cukup. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi, jangan diubah-ubah. Karena tidak mungkin ada kebaikan yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Tidak mungkin ada. Orang melakukan kebaikan dengan asumsi, kenapa kamu lakukan? Dia berpahala, mau ngejar pahala. Kan orang sampai berkorban, keluar biaya, keluar tenaga, waktu. Dia baca ini 1000 kali, baca ini 100 kali, dia lakukan ini, dia lakukan itu. Kalau tidak ada janji pahala, mana mau orang-orang mengerjakan. Ada keyakinan dia ingin mendapat pahala, ingin lebih dekat kepada Allah. Pertanyaannya, kalau itu kebaikan dan mendapatkan pahala, memangnya ada dalam ajaran Rasulullah? Kalau itu kebaikan, mendekatkan diri kamu kepada Allah, menambah pahala kamu, pasti Rasulullah ajarkan. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin ada kebaikan yang beliau simpan. Ini kebaikan, pahala buat kamu, tapi tidak diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga kamu sendiri yang ngarang-ngarang sendiri, kemudian kamu lakukan sendiri, tidak dengan ajaran dan bimbingan Rasulullah. Mustahil. Tidak ada yang lebih antusias untuk kebaikan kita, tidak ada yang lebih semangat seperti Rasulullah. Tidak ada. Hatta orang tua kita kepada kita, namanya orang tua kan sangat ingin anaknya baik kan. Begini, harus begini, tidak boleh begini, nah kamu jangan begini, jangan begitu. Itu orang tua, Rasul kepada mereka lebih dari itu. Kadang orang tua pun menginginkan kebaikan, justru kejelekan yang terjadi bagi anaknya. Anak dia gak paham, mungkin niatnya baik, tapi justru kehancuran yang terjadi. Suami kepada istrinya atau sebaliknya, istri kepada suami, inginnya kebaikan, tapi kerusakan yang terjadi. Justru mabarok dan kehancuran akhlak, kehancuran akidah, kehancuran iman, hancurnya agama bagi istri, bagi suami, bagi anak, bagi saudara, keluarganya untuk kamu gini-gini, keluarga kamu minta kamu gini, maunya agar kamu baik, ternyata kehancuran. Walaupun anekdot, kata orang seperti ibu beruang yang punya anak bayi baru tidur si anak beruang, baru tidur musuh dari ibunya diganggu lalat. itu namanya juga. Namanya lalat datang lagi. Bisa lagi. Makan lagi. Capek itu. Akhirnya kata induk beruang itu, dibiarkan lalat itu nanti ganggu tidurnya anak. Bisa bangun anak saya kasihan. Pasti lalat itu hingga di hidungnya di anak. Dia ambil batu besar untuk bunuh lalat itu. Ambrukan batu itu di lalat tadi. Tiga lalatnya, tak anak-anaknya. Maunya kebaikan, seperti itulah potretnya kurang lebih. Kadang orang menginginkan kebaikan, tuntut begini, dipaksa kamu begini, dilarang kamu begitu. Tetapi justru kehancuran yang terjadi. Si anak tak boleh begini, si anak harus begini, tuntutan orang tua. Si istri harus begini, si istri tidak boleh begini, tuntutan suami. Atau sebaliknya, suaminya harus begini, suaminya tidak boleh begini, tuntutan istri. Maunya kebaikan, justru itu kehancuran begini yang terjadi. Karena tidak ada kebaikan. Sifat harisun alaikum bin mu'minin rasul seperti pada Rasulullah SAW, tidak ada pada mereka. Makanya sudah gampang ingin kebaikan, ingin selamat dari kejelekan, itu cita-cita tertinggi setiap insan. Tapi sunnah ikuti. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u faqad tukintum. Ikuti saja, kalian itu sudah tercukupi. Kalian sudah tercukupi. Ikuti saja. Sudah ada contoh, sudah ada mantap training, jalani. Ini sunnah, pelajari, amalkan, selesai. Kalian sudah tercukupi. Kan gampang. Yang sulit itu kalau kamu dari nol, kamu ke perusahaan, nggak tahu menahu, tiba-tiba diberi PR misalnya bikinkan mobil yang seperti ini, harus seperti ini, bisa begini dan tidak bisa begini, nggak bisa boleh misalnya, nggak bisa begini, bisa begitu, bikinkan. Ya mikir ahli yang mungkin tahunan baru bisa, mungkin masih ada kekurangan-kekurangannya. Kalau harus apa? Lihat-lihat kalau ada contoh, ini ada mobil. Seperti ini. Bikin seperti ini persis. Ini gampang. Kata bengkel pinggiran jalan bisa, istilahnya. Tinggal nyontoh ini begini. Kotaknya begini, ukurannya segini, tebalnya begini, bentuknya begini. Nyontoh. Sudah ada. Gampang. Begitu pula yang untuk kebaikan kalian sudah ada, tercukupi kalian itu, turuti saja, ikuti. Itu yang diembar dan dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kalian selama 10 tahun beliau berdakwah di Madinah. Di dalam perkara yang pula beliau sebutkan bahwa manusia pasti juga akan mati dan yang mati pasti akan dibangkitkan. Dibangkitkan dan akan menghadapi kesalahan jajar bahwa ini keyakinan hak yang harus diimani oleh setiap mukmin yang menginginkan kebangkitan, maka dia itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mukmin. Walaupun dia sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Allah telah sebutkan tadi di surah Thaha 55, minha khalaqnakum dari bumi ini kalian kami ciptakan, wa fiha nu'idukum, padanya pula kami kembalikan kalian tersebut, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi itu pula kalian akan kami kembalikan lagi. Di dalam sunnah disebutkan inna kulla syai'in bani adam yabla illa ajabun dalam, segala yang pada bani adam musnah kecuali ajabun dalam. Ajabun dalam dia kecil, berada di tulang ekor belakang. Satu ini tidak akan musnah walaupun setelah ribuan tahun atau ratusan ribu tahun, ribuan tahun, tidak akan hilang. Satu ini mungkin tulangnya sudah musnah habis, apalagi daging-dagingnya. Satu ini akan tetap ada, dan dari ini kemudian akan diciptakan kembali manusia, seperti di dalam riwayat disebutkan akan disiram mereka dan tumbuh seperti biji-bijian tumbuh, layaknya biji dalam disirami terus, pecah keluar tunasnya dan tumbuh sampai jadi tanaman. Jadi ada bencana ini nanti di hari akhir yang dikubur akan dibangkitkan kembali dari ajab bencana ini, sampai kembali seperti ciptaan dia, dia kalah. Dan bagaimana Allah sebutkan juga, yuhsyarun nasu hubatan uratan hurlan hurma, akan dibangkitkan mereka dalam telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak sunat, karena itu awal penciptaan mereka yang kadang tidak disita, dibangkitkan dalam masyarakat. Dan juga jika dia orang soleh yang beramal soleh, taat kepada Allah, kepada Rasulnya, yang mendapat balasan baik, seperti para ulama sebutkan, yang mendapat kebaikan dia jasa dia yang dia gunakan di dunia ini dikembalikan seperti sejakal, karena jasa ini yang dia gunakan taat, ya jasa ini pula nanti dia akan mendapat balasannya, mendapat kenikmatan di surga, mendapat segala macam kebaikan yang kekal abadi di surga. Sebaliknya pun demikian, yang melakukan dosa maksiat ini dengan jasadnya ini, itu pula yang akan dikembalikan kepadanya, dan itu pula yang akan merasakan azabnya. Sebagaimana jasad yang ada padanya di dunia dia gunakan untuk maksiat, jasad itu pula akan merasakan azabnya. Dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa jajah. Orang-orang kafir saja yang mengingkari ini, seperti Allah sebutkan, za'amal ladina kabaru alladhu ba'adu, dalam Al-Qur'an ayat 7. Orang-orang kafir itu mengira mereka tidak akan dibangkitkan setelah mereka mati, karena itu ucapan mereka. Di ayat lain Allah katakan tentang ucapan mereka, in huwa illa ayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhyuna illa dahr. Ini cuma kehidupan dunia saja, kehidupan kita di dunia. Kita hidup, kita mati. Artinya kita mati, yang mereka katakan generasi yang telah lama di dunia yang mati akan hidup generasi yang berikutnya, anak-anak kita. Anak-anak kita mati setelah mereka tua, diteruskan oleh generasi berikutnya lagi, cucu cucu kita dan seterusnya. Sebagaimana nenek moyang kita dulu telah mati, kita ganti era baru, era kita. Nanti kita pulang akan mati, diganti. Itu saja kehidupan dunia. Yang menghancurkan kita, yang mematikan kita hanya masa dan waktu. Ini mereka katakan itu pengingkaran terhadap takdir Allah, pengingkaran terhadap kekuasaan Allah. Bukan Allah yang atur, tetapi karena waktu. Karena sudah ada batas waktunya terlalu lama, kita mati, diganti oleh generasi berikutnya dan itu dan seterusnya. Waktu saja. Itu ungkapan orang-orang kafir. Walhasil, mereka mengira kehidupan hanya sekali, selesai setelah itu mati. Overhead. Tidak ada tuntutan, tidak ada balasan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil, maha bijak, tidak akan membiarkan itu terjadi. Kalau seperti itu, yang ada bedanya, yang kafir, yang mukmin, yang taat, yang bejat, yang beramal soleh, yang orang baik, yang enggak ada bedanya. Itulah mati selesai. Mati-mati misna mereka termakan rakyat ini. Selesai enggak, enggak ada lagi setelah itu kejadian apa-apa. Enggak ada beda orang baik, orang jelek di dunia. Enggak ada bedanya. Ujung-ujungnya mereka mati selesai. Enggak ada lagi. Enggak ada ekornya, enggak ada. Tidak berbuntut panjang. Maka betapa tidak adilnya kalau seperti itu. Yang ini selama hidup membunuh orang, preman, kejam, jahat, ini rampok, merampas, ini itu. Kalau dunia gelap sudah. Yang ini orang baik, akhlak, masya Allah, budi pekertinya, jaga, ini itu, ibadahnya, masa apa? Makanya ketika Allah mencari mereka, Allah sebutkan apa saja Allah muslimina kal muslimin malakum kaifa taqulun. Kata Allah, apa akan kami jadikan sama orang-orang yang beriman, yang muslim seperti orang mujrim yang ingin dalam kemaksiatan, dalam dosa? Tidak mungkin ditambah sama Allah. Jangankan Allah yang maha adil, maha bijak, maha kuasa, manusia saja tidak menyamakan. Padahal manusia penuh dengan kekurangan dan kelemahannya. Guru misalnya, apa sama nilainya begitu guru? Ini satu murid, mual, bolotan, nakal, suka kelahi, suka tawuran. Yang ini rajin, belajar, nilainya bagus, wataat di sekolahnya. Apa sama di mata gurunya? Orang tua, satu anaknya wetik luar biasa, wakal, ini gak nurut, durhaka. Yang satu orangnya, si kakaknya, sakti sangat kepada orang tuanya, nurut, akhlak. Apa sama di mata orang tuanya? Itu manusia. Gak akan menyamakan. Dan tentunya balasannya pun gak sama. Betapa yang ini lebih dicintai, lebih disenangi, lebih dihormati. Yang ini dibenci tentunya, dimusuhi, tidak disenangi. Itu dihukum manusia. Yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Alangkah tidak adilnya kalau kemudian di mata manusia sama saja mereka semua. Terus tidak usah dibedakan yang durhaka, yang sakti, yang taat, yang rajin, yang ini rusak sama, tidak ada bedanya. Orang kan tidak akan terima. Mungkin itu yang dijelaskan oleh beliau dalam potongan ini bahwa segala syariat yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, diwajibkan umat ini untuk mengamalkannya. Diwajibkan untuk mengamalkannya di dunia, dan setelah itu mereka akan mendapati hasilnya kelak nanti di akhirat setelah mereka mati, akan dibangkitkan untuk menuai hasilnya. Makanya kata Umar bin Khattab, al-yaum amalun wala hisab. Hari ini di kehidupan dunia yang ada amal perbuatan, belum ada hisab. Lakukan semau kamu. Kamu mau berbuat baik, mau berbuat jelek, mau taat, mau maksiat, terserah kamu. Yang ada di dunia ini amal perbuatan, tidak ada hisab, belum ada tanggung jawab. Wa ghadan hisabun wala amal. Tapi besok di akhirat yang ada kita pertanggungjawaban surga neraka, dan tidak ada lowongan untuk berbuat. Menyesal, saya mau berbuat baik, kasih waktu kembali, tidak ada. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk beramal saleh dan menjauh dari kemaksiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim.